jiwaku lalai dan terus mencari di mana lagi tempatku bersandar. Semua gelap, semua hilang, dan tak ada tanda tunggu sepertiku. Aku jatuh semakin Terima kasih.